Kristus Tuhan. Amin. Telah dipilih jadi pemenang di antara bangsa. Gerakan Roh Allah lah tiba. Hujan akhir telah dicurahkan. Sekaranglah waktunya, lawatannya tiba. Pulihkan umatnya, mari sorak hosana. Sekaranglah waktunya, lawatannya tiba. Pulihkan umatnya, mari sorak hosana. Hosana. Bersiapkan jalan. Siapkan jalan bagi Raja Mulia. Kabarkan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Generasi ini bagi Kristus Tuhan. Generasi ini bagi Tuhan. Dipilih jadi pemenang di atas.